Betapa dia kawanku, aku dan dia bagaikan dua sahabat yang hidup di dalam nestapa. Dialah sahabatku dalam suka duka, dalam menentang kehidupan. Sangka